Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Istafadna min hadhal hadith, ahuwal hadith al-jahil fi salatih, annahu yustahab lilmas'uli an yazida fil jawab idha qtadat ilmaslaha dhalik, ka'an takuna qarinatul hal تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. Kita dapatkan pula faedah dari hadis ini bahwa seorang yang ditanya tidak mengapa dia menambah dari jawabannya apa yang memang merupakan maslahat, apalagi kalau ada qarinatul hal, ada tanda pada keadaan orang tersebut bahwa orang itu bodoh pada sesuatu yang sesungguhnya dia butuhkan. Dan ini sudah kita contohkan kemarin, seperti mereka bertanya tentang air laut, apakah boleh berwudu dengannya. Ana tawadha bima'il bahar, dijawab al-bahar tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dijawab dua, yang ditanya satu tentang masalah taharahnya, dijawab tahur ma'uhu. Wazida biqaulihi, wazada biqaulihi, naam, al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Itu enggak ditanya, tapi seorang mufti melihat bahwa itu juga perlu dalam safar di atas lautan. Perlu tahu tentang halalnya ikan yang sudah mati. Qala al-ashirah anna al-istiftah والتعود ورفع اليدين وجعلهما على الصدر وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة. Kita dapatkan pula faedah sesuai dengan kaidah hadis ini yang diambil oleh para fuqaha, bahwa apa yang disebut adalah yang wajib-wajib dan apa yang tidak disebut adalah apa yang tidak wajib. Berarti istiftah tidak wajib. Wa ta'awud tidak wajib. Wa raf'ul yadain, mengangkat tangan, tidak wajib. Wa ja'aluhuma 'ala sadr, dan meletakkan kedua tangannya di atas dada, juga tidak wajib. Wa hay'atir ruku', dan bentuk rukuknya tidak wajib. Bentuk sujudnya tidak wajib. Sujudnya wajib, tetapi bentuknya, apakah begini atau begini yang kemarin dibahas, disunahkan untuk mengangkat tangannya kahai'atil mujtahid walaysa kahai'atil kasil, tidak seperti bentuk orang yang malas tapi bentuk orang yang semangat. Ini tidak wajib bentuk-bentuknya. Demikian pula bentuknya julus, cara duduk, apakah iftirash atau tawarruk atau ik'a dan sebagainya, itu tidak wajib. Wa ghairi dhalika kulliha aw kulluha mustahabbah, semua itu dan lain-lainnya yang tidak disebut dalam hadis ini semuanya mustahabbah. Hadi asyar, waalaikumsalam. Yang ke-11, wa fihi anna al-muallim yabda fi ta'limihi bil aham fal aham. Faedah berikutnya, bahwa seorang pengajar hendaklah mengajarkan dan menyampaikan yang paling penting dulu, baru yang penting dan berikutnya yang berikutnya. Bil ahami fal aham. Wa tuqaddimul furud ala al mustahabbat, dan diutamakan, didahulukan yang wajib-wajib, yang rukun-rukun sebelum yang mustahabbat. Nabi mengajari orang tadi yang tidak mengerti cara salat, jahil fi salatih, Rasulullah SAW mengajarkannya, mengajarkan kepadanya yang wajib-wajibnya saja. Kamu kalau salat hendaklah begini, begini, begini, begini, yang kalau itu dikerjakan cukup, salat sudah sah. Mengapa yang mustahabat tidak disebut? Akan kepanjangan dan akan menjadi berat buat orang tadi, karena dia sama sekali tidak mengerti yang wajib seperti apa. Maka yang wajib dulu. Ini maknanya yabda bil ahammi fal aham. Thani ashar aw thani ashrata qala as-Sanani wa'lam anna hadith al-musi fi salatihi qad ittasa'a fihi nitaqul kalam. Ketahuilah bahwa hadis al-musi fi salatih atau hadis al-jahil fi salatih qad ittasa'a fihi nitaqul kalam, telah menjadi luas pembicaraan terhadap hadis ini. Artinya hadis ini menjadi umdah, menjadi pokok, dan hampir setiap pembahasan salat mesti akan dibahas hadis al-jahil fi salatih. Wa tajabadat aw tajadabat ma'anihi al-afham, dan juga saling tarik menarik makna-maknanya dari pemahaman-pemahaman. Jadi pemahaman ini ditarik pemahaman sana, pemahaman yang ini, ila akhirnya. Wa qad kunna haqqaqna annahu la yatimmu hamlun nafi fihi ala nafi al-kamal. Dan kami telah mentahqiq, telah meneliti bahwa tidak sempurna membawa penafian kepada penafian kesempurnaan. Artinya tidak tepat kalau penafian ini ditafsirkan sebagai penafian kesempurnaan. Irji fasalli fa innaka lam tusalli, engkau belum salat. Maksudnya belum salat dengan salat yang sempurna. Ada yang menafsirkan seperti itu. Kata beliau, kata Sanani, haqqaqna, kami sudah mentahqiq, meneliti, membahas, dan kesimpulannya tidak tepat. Kalau ditafsirkan kalimat engkau belum salat itu adalah engkau belum sholat yang sempurna. Sholat kamu sudah, tapi enggak sempurna. Lama taqarrara fi ilmin nahu wa ilmil usul, sebagaimana sudah ditetapkan dalam ilmu nahu bahwa kalimat innaka, kalimat lam itu penafian al-haqiqah, nafyil haqiqah. Wa ilmil usul, demikian pula dalam ilmu usul, usul fiqh, anna kalimatun nafi, bahwa kalimat-kalimat penafian, maudu'atun linafyil haqiqah, diletakkan untuk menafikan hakikat. Contohnya, kaqaulika, seperti ucapanmu, la rajula fiddar, tidak ada seseorang di rumah. Apa maknanya? Enggak ada orang yang sempurna di rumah, ada tapi agak picek. Begitu tafsirnya. Tidak. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab, la rajula fiddar, atau lam yujad, pakai lam, lam yujad rajul fiddar, apa maknanya? Penafian secara hakikatnya. Nahwan wa usuliyan, ay ala qawl nahwiyin wa ala qawl usuliyin. Ucapan ahli nahu, ucapan usuliyin, nafi adalah menafikan hakikah. Nafiyun li haqiqatir rajul fiha, menafikan hakikat keberadaan orang itu padanya. Hadza huwal aslu, ini hukum asal. Kecuali idza dalla dalilun atau qarana qarinatun, qaranat qarinatun, wa hadza mimma la niza'a fi, dan ini sudah perkara yang disepakati. La niza'a fi, enggak ada perdebatan padanya. Wa annahu la yuhmal ala khilafihi min al-kamal, dan bahwasanya tidak dibawa kepada makna lain, yaitu makna penafian kesempurnaan, illa lidalilin, kecuali dengan dalil, kecuali dengan dalil. Al-asl anna an-nafya 'ain al-qalam. Al-asl anna nafya linafyil haqiqah. Nafyil haqiqah. Hadha huwa al-asl. Kama qulna, al-asl fil amr al-wujub. Mata yantaqil min al-wujub ila istihbab fil amr? Idza dalla dalilun. Wa kadhalika mata yantaqil? Mata yantaqil mina nafi at-taqiq ila nafi al-kamal. Mata idza dalla dalil. Idza wujidat al-qarinah. Idza wujidat al-qarinah, kalau ada qarinah. Wa illa fayarji' ila al-ashl. Maka ketika Nabi menyatakan irji' fa salli fa innaka lam tusalli, kata Sanani, itu jelas penafian hakikat. Engkau belum salat. Artinya engkau tidak sah salatnya dan salatmu tidak teranggap. Seakan-akan tidak ada. Intaha. Hal hunaka faida ukhra lam tudzkar huna? Zidu. Barakallahu fikum. Ah, man yadhkur lana fawaid? Wal haqiqah kathirah jiddan jiddan jiddan. Man? La ahad? Qala huna fil hadith. Jaa fa sallama ala nabi sallam fa qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli fa raja'a fa salla kama salla thumma jaa fa sallam. Salam lagi yang ketiga kali, thumma jaa fa sallam. Hada dalil tikrarus salam fi makanin wahid wala yaftariq illa, tidak terpisah kecuali sebentar. Hada dalil faedah bolehnya mengulang salam hanya karena terpisah sebentar. Bahkan Ibnu Umar berjalan bersama berdua. Terpisah dengan tiang, bertemu kembali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terpisah dan bertemu kembali. Itu alal khusus masalah memperbanyak salam dan mengulanginya hanya karena terpisah sebentar, itu sunnah. Secara umum, tentunya keutamaan memperbanyak salam. Apalagi? Hah? Kalau ada orang yang jahil fi salatih, atau jahil pada ibadah lainnya, atau dia salah dalam mengamalkan satu ibadah, engkau melihat, tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Walaupun kau tahu, kalau orang ini tidak tahu, akan dimaafkan. Iya kan? Udahlah, diam aja. Toh kalau dia gak tahu, dimaafkan. Kalau saya kasih tahu, kasihan dia. Harus mengulang. Milih mana? Jangan memilih yang kedua. Jangan memilih, udahlah gak usah ditegur. Biar aja, toh dimaafkan karena dia gak tahu. Kalau saya kasih tahu, kasihan dia malah harus ngulang. Tidak. Walaupun dari sisi itu, iya dia nanti akan harus ngulang. Kamu belum sholat. Loh tadi saya sudah sholat. Enggak, itu bukan sholat seperti itu. Sholat itu harus begini, begini, begini, begini. Kan dia ngulangin. Jangan kamu berpikir karena kasihan gak ditegur. Tidak. Kaedahnya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan pada sahabat tadi, irji fa salli fa innaka lam tusalli. Wa min hadza, dari sini, kalau engkau melihat seorang man akala nasian wa huwa shaim, siapa yang makan nasi? Makan nasi apa makan kalau lupa? Man akala nasian wa huwa shaim, siapa yang sedang makan dalam keadaan lupa ketika dia puasa, harus ditegur. Jangan biar aja supaya kan yang kasihan. Tuh rezeki buat dia. Tidak. Ini orang tidak tahu kalau dia puasa atau lupa dia puasa. Kamu lihat, harus ditegur. Kamu berilmu. Dan kamu ingat, tidak lupa, bahwa orang itu puasa, puasa makan itu batal. Ya, akhi. Dari kaidah ini. Karena sama. Sebagaimana Rasulullah SAW melihat orang tadi, kalau tidak diberitahu, berarti orang itu melakukan dengan jahlan. Ma'fun anhu. Tetapi Nabi mengajarkan, tidak, itu bukan sholat. Sholat itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Diajarkan. Fahadha aydan faedah muhimmah. Apa lagi? Tariqah sudah disebutkan faedahnya. tariqatut tashwiq, cara supaya orang itu rindu dengan ilmu. Apa lagi? Baik. Nah, hadis itu. Tadkhul fi hadis jadid. Babul qira'ah fi shalah. Babul qira'ah fi shalah. Bab tentang bacaan dalam salat. Mabahith hadzal bab al-kalamu 'ala qira'ati al-Fatiha fi shalah. أين لقمان؟ موجود؟ بجبير أين هو؟ سعيد سكالي ما يحب العلم؟ ما suka ilmu؟ beberapa hari enggak kelihatan. Boleh deh. طيب نرجع إلى الكتاب. Al-kalam ala qira'atil fatihah fi shalah. Pembicaraan tentang bacaan Fatihah dalam salat. Hal tasihhu shalah biduniha? Pembahasannya tentang bacaan Al-Fatihah, apakah sah tanpa Fatihah atau tidak sah? Wal kalam ala al-mawadhi', juga berbicara tentang tempat-tempatnya di mana harus dibaca. Allati yaktafi fiha bil Fatihah. Yang mana cukup dibaca Al-Fatihah, yang mana tidak harus demikian, rakaat pertama, rakaat kedua, ila akhirnya. Wal mawadhi' allati yusra' fiha ba'da al-Fatihah, dan tempat-tempatnya kapan disyariatkan setelah Al-Fatihah. Wal kalam aidan 'ala naw'il qira'ah, juga pembicaraan tentang jenisnya dari bacaan bin nisbati lis salawat. Ini berkait dengan bacaan-bacaan salat. Wa nahwu dzalik, dan yang sekitar itu akan dibahas dalam bab ini. Al-buhuts mutaalliqah bil qira'ah. Pokoknya pembahasan tentang bacaan-bacaan dalam salat, tentang Al-Fatihah, tentang bacaan setelah Al-Fatihah, tentang tempatnya, tentang bagaimana panjang pendeknya, ila akhir. Hadis pertama dalam bab ini dan merupakan hadis ar-rabi' wa tis'un, hadis yang ke-94. حديث عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca dengan Fatihah al-Kitab. Hadis diriwayatkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Ubadah bin Samit kunyatuhu Abu al-Walid. اسمه عبادة ابن صامت ابن قيس ابن أصرم. عبادة ابن قيس ابن أصرم. عبادة ابن صامت ابن قيس ابن أصرم الأنصاري الغزرجي السالمي. الأنصاري نسبة kepada أنصار, يعني dari kalangan أنصار. الغزرجي dari suku Khazraj, kalau disebutkan nasabnya terus, pada akhirnya Ibnul Khazraj. As-Salimi dari Bani Salim. Beliau salah satu dari 12 nuqaba yang dipilih dalam Aqabah. Dan beliau ikut Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Radiyallahu ta'ala anhu. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari beliau sangat banyak. Ada 180 hadis dari beliau, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Hanya saja yang ada dalam dua kitab sahih ada 6 hadis. 4 di Muslim, 4 di Bukhari. Ada 6 hadis. 4 di Muslim, 4 di Bukhari. Sahih? Apa salah ngitung saya? Sahih. Dalam Sahihain ada 6 hadis dari beliau. 4 di Bukhari, 4 di Muslim. Berarti yang 2 muttafaqun alaih. Di sana ada, di sini ada, hadisnya sama. Berarti muttafaq alaih, Muslim sendiri 2, Bukhari sendiri 2. Kam sar? Sara sitta. Sara sitta. Baik. Beliau meninggal pada tahun 34 Hijriah al-Rajih dengan umur 72 tahun. Yang meriwayatkan dari beliau dari kalangan sahabat Anas bin Malik dan Jabir radhiyallahu taala anhuma dan lain-lain. Adapun yang meriwayatkan dari anak-anaknya adalah Walid, dia dikunyah dengan Abdul Walid karena anaknya yang terbesar adalah Al-Walid. Rawa anhu Al-Walid wa Abdullah wa Daud. Anna Rasulullah sallam qal la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Enggak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata nafyun. Ayu nafin hadha? Nafyul haqiqah atau nafyul kalam, nafyul kamal? Hah? Nafyul kamal? La, nafyul haqiqah. Illa idza dalla dalil. Illam yujad dalilun yadullu ala anna nafya huna nafyul haqiqah, baru kita pindah kepada nafyul kamal. Tetapi kalau tidak ada dalil, maka irji' ilal asl wa huwa nafyul haqiqah, tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Limana? Mungkin ada yang bertanya, mengapa? Karena Al-Fatihah adalah ummul Quran wa ruhu. Li'annaha jama'at anwa'ul mahamid was sifat al-ula lillahi ta'ala. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam dalam syarahnya, dalam Madal Ijmali, bahwa surat Fatihah adalah ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Waruhuhu, dan rohnya Al-Qur'an. Lianaha jumi'at anwa'al mahamid wa sifat, karena di dalamnya terkumpul pujian-pujian bagi Allah SWT, dan sifat-sifat ketinggian bagi Allah SWT. Wa isbatul mulki wal qahri. Baik. Kita rincikan. Terkumpul dalam Al-Fatihah anwa'ul mahamid wa sifatil ula. Dari mana? Dari ayat yang mana? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau segala puji, berarti semua sifat. Semua sifat yang terpuji milik Allah. Itu mahamid wa sifatil ula. Terkandung dalam satu kalimat. Alhamdulillah. Wa isbatul mulki wal qahri. Qauluhu Malik Yawmiddin. Wal ma'ad wal jaza. Aina al ma'ad wal jaza? Apa ada dalam surat Al-Fatihah? Ada. Yawmiddin bermakna yaumil qiyamah. Yawmiddin adalah hari perhitungan, hari pembalasan. Maka kalimat Malik Yawmiddin berarti mengkhabarkan bahwa kalian nanti akan dihisab dan nanti Allah Subhanahu wa taala sebagai Malik, sebagai penguasa, sebagai raja di raja, dikala kalian dihisab yaumul qiyamah, Allah lah Malik. Allah berkata, "Anal Malik, anal Malik. Aina mulukud dunya?" Kama rawa fi sahih, kama ruwiya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis tadi sahih. "Anal Malik, anal Malik. Aina mulukud dunya?" Maka Malik yaumiddin Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadah wal qasd. Mana ibadah dan mana qasd? Hah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud ibadah. Bahwa kami hanya beribadah kepadamu. Wa iyyaka nasta'in al qasd, mengarahkan, menunjukkan permintaan kepada Allah. Iyyaka nasta'in. Ini tauhidul qasd. Berarti tauhidul ibadah ada. Tauhidul qasd ada di dalamnya. Masya Allah. Wahadil anwa, wahadi anwa uttauhid wa takalif. Berarti di dalam ayat atau dalam surat ini terkumpul semua jenis-jenis tauhid. Tauhid ibadah ada, iyyaka na'bud. Tauhidul qasd ada, iyyaka nasta'in. Tauhidul asma wa sifat ada. Takalif, beban syariat ada. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Dan juga termasuk di dalamnya berdoa permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma ishtamalat ala afdalid du'a. Juga dalam surat Al-Fatihah terkandung di dalamnya sebaik-baik doa. Wa ajalin matlub wa su'alin najah min suluki tariqil mu'anidin wadh-dhalin. Sebaik-baik doa, setinggi-tinggi permintaan, sepertinya ditasjidkan di lam. Ajallin, ajal al-matlub. Setinggi-tinggi permintaan. Permintaan yang paling tinggi adalah permintaan hidayah. Jalan yang lurus. Permintaan dunia, la yisawi janaha ba'udah. Permintaan akhirat intinya adalah hidayah. Kalau kamu dapat hidayah, akan mendapatkan semua kebaikan akhirat. Maka ini adalah ajal matlub, setinggi-tinggi matlub. Wa su'alin najah, dan juga di dalamnya ada permintaan keselamatan dari dua jalan yang menyimpang, dari dua jalan kufur. Min suluki tariqil mu'anidin wadh-dhalin. Permintaan untuk diselamatkan dari jalan al-mu'anidin, para mu'anid, para penentang, wadh-dhalin, dan orang-orang yang sesat. Artinya disebutkan di sini dalam doa tadi terkandung permintaan jalan yang lurus, permintaan hidayah, dan juga permintaan agar selamat dari jalan para penentang yang sudah tahu ilmu tapi nentang. Ini al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Ada lagi golongan yang berbahaya atau golongan yang menyimpang juga, yaitu dhalun, orang-orang yang sesat. Dia tidak tahu jalan yang lurus kemana, akhirnya tersesat. Yang tadi tahu tapi tidak beramal, yang ini beramal tanpa pengetahuan. Jahil. Maka dhal, akhirnya sesat. Maka kita meminta agar kita jangan terbawa kedua jalan itu. Ghairul maghdubi alaihim waladhalin. Ila tariqil alimin al-amilin. Tetapi yang kita minta adalah jalannya para alimin al-amilin, yang memiliki ilmu dan beramal. Karena tariqul mu'anidin adalah tariqul alim bighairi ilm. Tahu ilmu, alim ghairil amil. Dia punya ilmu tapi tidak beramal. Alim ghairu amil. Tahu ilmu tapi tidak beramal, seperti Yahudi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wadh-dhalin, sebaliknya, dia tidak punya ilmu sehingga beramal tanpa ilmu. Yang tadi berilmu tanpa amal. Maka yang kita minta adalah tariqul alimin dan amilin, jalannya orang yang berilmu dan beramal sekaligus. Kama asbata kadzalika ar-risalah bi tariqil luzum, sebagaimana ditetapkan demikian pula di dalamnya ar-risalah bi tariqil luzum. Kata disebutkan pula kerasulah di dalamnya. Dalam surat Al-Fatihah. Nah, tetapi bi tariqil luzum. Apa tariqil luzum? Tersirat di dalamnya dengan konsekuensi. Kalau kamu minta jalan yang lurus, otomatis jalan rasul. Maka risalah ada di dalamnya. Karena Allah sudah mengutus rasulnya untuk membimbing ke jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Rasul benar-benar mengajak pada jalan yang lurus. Berarti juga ada risalah di dalamnya secara otomatis. Bukan tersurat di sana, tetapi tersirat secara otomatis. Kalau meminta jalan yang lurus berarti meminta jalannya Nabi. Kalau minta jalan yang lurus, berarti dia menginginkan jalan yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamu alaikum insyaallah fi darsil qadim.